إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin fi an-nar ba'd inna tullaba qira'ul hadis. Baik, kita masuk hadis yang ketiga, al hadis tsalits pada bab al-qira'ah. An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqra'u fil maghribi bit-tur. Kata sahabat Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u fil maghrib, membaca pada salat maghrib, bitur, ini dengan surat At-Tur, ini setelah surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui pada hadis yang sebelumnya bahwa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada salat maghrib beliau membaca dari surat-surat yang ada pada yakni kelompok qisar al-mufassal, surat-surat pendek. Adapun surat At-Tur ini termasuk di antara tiwal al-mufassal, ya, termasuk surat-surat yang panjang dari jenis surat-surat mufassal. Kita lihat keterangan al-imam as-sa'di rahimahullah. Qawluhu fi hadithi Jubair ibn Mut'im sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Di antara faedah dari hadis ini, fihi annahu la ba'sa bi'talati ma yustahabu taqsiruhu li'aridin. Faedah yang pertama dari hadis ini, bahasanya tidak mengapa untuk memanjangkan bacaan pada salat yang istahab, disukai, taksiruhu, yakni membacanya dengan surat-surat yang pendek, bacaan yang pendek. Li'aridin, karena ada suatu sebab. Ya, ada suatu sebab yang menuntut untuk dipanjangkannya bacaan. Ini sifatnya sesekali. Kenapa? Karena yang ma'ruf, yang masyhur, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat maghrib ini dengan surat-surat yang pendek. Dan dalam hal ini, ya, sesekali imam dalam rangka untuk mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian, sehingga benar-benar, ya, kita bisa menerapkan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan perlu untuk diperhatikan juga dalam hal ini yang terkait dengan kondisi makmum. Misal pada kondisi keumuman mereka sedang menjalankan, yakni baru selesai menjalankan puasa, dan umumnya ya mereka hanya mencukupkan untuk makan yakni makanan ringan atau minum, setelah itu berangkat ke masjid karena mungkin waktu antara azan dengan iqamahnya dibatasi, sehingga untuk makan makanan yang padat yang agak berat biasanya setelah maghrib ya. Bahkan ada sebagiannya setelah isya. Maka pada kondisi yang semisal ini ya, maka tidak munasib kalau imam memanjangkan bacaan yang menjadikan makmum merasakan masyakoh berat. Bisa dilakukan ditentu pada waktu-waktu yang lain ya, di luar dari kondisi-kondisi tadi. Kemudian wafihi diantara faidah dari hadis ini pula, anal maghrib, bahwa salat maghrib yujharu bil qiraati fiha, dijaharkan ya bacaan pada salat tersebut. Ini salat maghrib. Jadi yang dimaksud rakaat pertama dan keduanya. Dari mana diketahui bahwa salat maghrib itu termasuk salat jahriyah yang diperdengarkan bacaannya? Dari perkataan Zubair ibn Mut'im yang beliau menyatakan, sami'tu, aku mendengar an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada salat maghrib membaca surat At-Tur. Nah, kalau ini disirkan ya, bacaannya dilembutkan, tidak mungkin sahabat Jubair ibn Mut'im mengetahui apa surat yang dibaca oleh Nabi. Ya, dipahami insyaallah dari sini ya pendalilannya. Ya, bahwa salat maghrib ini termasuk jahriyah. Ya, salat jahriyah, salat yang diperdengarkan. Ya, dari hadis ini sisi pendalilannya, sahabat Jubair ibn Mut'im menyatakan, aku mendengar Nabi membaca surat At-Tur pada salat maghrib. Wahada, dan hal yang demikian, yakni dijaharkannya bacaan pada salat maghrib, walillahil hamd, segala puji kesempurnaan hanya untuk Allah, ijma'ul qawli bih wal amali bih, merupakan kesepakatan ya pendapat, demikian pula amalan terkait dengan dijaharkannya bacaan pada salat maghrib. Jadi merupakan ijma' ya, kesepakatan para ulama. Waqad warada annahu qara'a fiha bil a'raf, dan telah datang riwayat ini dalam Al-Bukhari ya, sahih riwayatnya dari sahabat Zaid ibn Thabit, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada salat maghrib ini ya, pembahasan kita salat maghrib ini ya, beliau membaca surat Al-A'raf, dan ini termasuk dari surat-surat yang panjang, surat Al-A'raf. Baik, jauh lebih panjang dibandingkan surat At-Tur. Dan ini sekali lagi beliau lakukan karena ada suatu sebab ya, bukan sesuatu yang sifatnya rutinitas beliau pada salat maghrib dengan bacaan yang panjang. Ya, sebagaimana faedah yang sebelumnya bahwa dibolehkan bagi seorang imam sesekali untuk membaca surat yang panjang pada salat-salat yang umumnya ya dilakukan dengan bacaan yang pendek. Kemudian kama warada annahu qara'a fil fajri bil mu'awwidhatayn li'aridin. Sebagaimana pula telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ta'liq disebutkan, yakni diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Al-Hakim. Al-Hakim dalam Mustadraknya. Dari sahabat Uqbah ibn Amir, Al-Hakim menyatakan, yakni wa sahahu ala syarti syaikhain. Ya, jadi Al-Hakim menyatakan bahwa riwayat ini sahih memenuhi persyaratan Al-Syaikhain, yakni persyaratan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ya, keduanya tidak meriwayatkan, tetapi hadis ini memenuhi persyaratan keduanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah pada salat fajar. Apa yang dimaksud salat fajar? Salat subuh. Beliau membaca pada dua rakaat tersebut bil muawwidzatain, dengan dua surat yang diistilahkan dengan al muawwidah. Yani surat kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Ini al muawwidzatain. Insyaallah hafal semua yang hadir di sini ya, dua surat ini. Ada yang belum hafal? Nah, kalau mu'awwidzat ya masuk di dalamnya surat Al-Ikhlas. Itu kalau istilah al-mu'awwidzat. Di sini al-mu'awwidzatain yakni al-falak dan an-nas. Wa qad ustuhibba tatwiluha. Sementara pada salat subuh ini disukai, disunnahkan untuk dipanjangkan bacaannya. Ya, bahkan keumuman beliau sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat subuh ya antara 60 hingga 100 ayat. Ini keumumannya. Jadi terkadang dari apa yang dijelaskan oleh Imam Sa'di rahimahullah di sini, beliau ya terkadang memanjangkan bacaan pada salat-salat yang umumnya beliau membaca dengan surat yang pendek, dan sesekali pula ya beliau membaca surat yang pendek pada salat-salat yang umumnya beliau membaca dengan surat yang panjang. Baik, kita masuk hadis yang keempat. Al-hadis ar-rabi عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه dari sahabat البراء ابن عازب semoga Allah meridainya, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في السفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. Hadisnya muttafaqun alaih. Jadi sepakati sahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata sahabat Al-Bara' ibn Azib, sesungguhnya Nabi SAW kana fi safarin, pernah beliau dalam suatu safar, ya, perjalanan jauh. Fa shalla al-isya al-akhirah. Maka beliau salat isya. Al-isya al-akhirah, yakni salat isya. Mereka, orang-orang Arab, sering menyebut salat maghrib dengan salat isya. Adapun al-isya al-akhirah yang dimaksud salat isya itu sendiri. Ya, sementara orang Arab, ya, mereka menyebutnya apa? Isya al-atana. Kemudian kata Al-Bara ibn Azib, faqara'a fi ihda ar-raq'ataini, maka beliau pada salah satu di antara dua rakaat, yakni yang dijaharkan, beliau membaca dengan surat At-Tin, yakni surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun. Kata Al-Bara ibn Azib, fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Kata beliau, maka aku tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus suaranya atau lebih bagus bacaannya dibandingkan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Qawluhu fi hadithi al-bara'i, kana nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fasalla al-isya'a ila akhir al-hadith. Fihi anna al-isya'a jahriyatun. Di antara faedah hadith ini, yang pertama bahwa salat isya ini termasuk salat jahriyah, ya, salat yang diperdengarkan bacaannya, dijaharkan. Dari mana kita mengetahui? Dari perkataan sahabat Al-Bara ibn Azib, di mana beliau menyatakan faqara fi ihda ar-raq'ataini bit-tini waz-zaitun. Maka ketika salat isya tersebut, beliau mendengar, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salah satu di antara dua rakaat yang beliau lakukan, beliau membaca surat wat-tini waz-zaitun. Baik, ini juga sekali lagi sebagaimana pada hadis yang sebelumnya, ya, persaksian dari sahabat yang salat bersama Nabi, ya, pada salat salat tersebut mereka mendengar Nabi membaca surat tertentu, yang dari situ diketahui bahwa jenis salat tadi salat yang sifatnya jahriyah. Dan kenapa kita misalnya ketika salat zuhur, ketika salat asar, ya, kok disirkan bacaannya? Karena demikian yang dicontohkan oleh Nabi kita. Demikian pula ketika sholat subuh, sholat maghrib pada rokat pertama, kedua, sholat isya pada rokat pertama, kedua. Demikian pula sholat id, demikian pula sholat jum'ah. Kenapa kok diperdengarkan bacaannya? Karena demikian yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wafihi, di antara faidah yang kedua, annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, babliyau sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Babliyau sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah manusia yang terbaik dari sisi khalqan, yakni ciptaan, ya, apa yang tampak, ini khalqan, ya, gambaran yang zahir dari seseorang. Wa khuluqan, adapun khuluqan ini gambaran batin, yakni terkait dengan akhlak. Jadi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, manusia yang disifati dengan kesempurnaan dari sisi penampilan zahir, demikian pula batinnya. Ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulia makhluk, secara mutlak. Ya, bukan hanya dari jenis manusia, bahkan secara mutlak. Nah, terkait dengan bagaimana yakni kesempurnaan pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, antum bisa membaca kitab karya Al-Imam At-Tirmidzi yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kemudian لأن الصوت موهبة من الله كسائر الأخلاق. Karena sungguhnya suara, ya, termasuk di antara mauhibah, karunia, pemberian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, kasairil akhlaq, sebagaimana akhlak-akhlak yang lainnya. Ya, dan setiap manusia diberikan pemberian karunia yang berbeda-beda, dan semuanya Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan dengan hikmahnya. Ya. Ada yang suaranya jahwariyun, ya, apa istilahnya, ya, keras gitu, ya, nggak perlu pakai pengeras suara sudah terdengar dari jauh. Ada yang suaranya jauhariyun, ya, ya, suara emas begitu. Ya. Dan terkadang dari, ya, suara, hatta itu suara laki-laki, ya, lebih-lebih suara wanita, itu bisa menjadi fitnah bagi lawan jenis. Baik. Ya. Pernah suatu kejadian dan ini menjadi pelajaran tentunya bagi semua kita. Ada seorang ikhwah yang Allah karuniai, ya, suara bagus, bacaannya bagus. Ada orang wanita yang terfitnah dengan suaranya. Kemudian, ya, diberikan gambaran, ya, bahwa, ya, kalau tertarik, ya, harus, ya, bisa bersabar karena si ikhwannya enggak bisa naik sepeda. Gitu. Ya, sepeda ondel gitu enggak bisa naik. Ya. Kenapa? Karena ya Allah berikan ujian, ya, cacat fisiknya begitu. Allah alam seterusnya jadi atau tidak. Al-Muhim, ya, di sini pelajaran bagi kita bahwa, ya, suara laki-laki pun bisa menjadi fitnah. Ya. Orang sendama fitnah gitu. Kemudian wafihi, di antara faidahnya, annahu la ba'sa bi qira'ati suratin min qisaril mufassali fil isya'i wa li'aridin kasafarin wa nahwi wa annahu la yakunu tarikan lis-sunnah. Di antara faedah dari hadis Al-Bara' ibn Azib ini, bahwa tidak mengapa untuk membaca pada salat isya dengan qisar al-mufassal, dengan surat-surat yang pendek, ya, dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Bersamaan kita ketahui kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat isya, ya, dengan awsat al-mufassal, ini dengan surat-surat yang pertengahan secara ukuran, ini dari surat An-Naba hingga surat Ad-Duha. Ini kebiasaan beliau pada salat isya. Ini tidak mengapa, atau bisa jadi karena suatu sebab, ya, sebab tertentu seperti safar, di mana pada kondisi safar, apalagi yang sifatnya safar mobil, ya, berpindah-pindah, maka termasuk di antara kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini rukhsah khusus bagi para musafirin, adalah dibolehkannya untuk mengqasar salat. Ini khusus bagi musafir. Adapun orang yang sakit, ya, separah apapun sakitnya tidak boleh mengqasar salatnya. Adapun terkait dengan menjamak, kalau kondisi menuntut, maka seorang yang sakit boleh untuk menjamak salatnya. Misalnya kesulitan terkait dengan thaharahnya, ya, tidak ada yang membantu, kalau dia bolak-balik berat sekali, maka dibolehkan untuk menjamak salatnya. Adapun rukhsah untuk mengqasar, sekali lagi khusus untuk musafir. Nah, dengan diberikannya rukhsah untuk musafir mengqasar salat, maka tentunya termasuk diantaranya, ya, hal yang munasib bagi mereka untuk bacaan-bacaan di dalam salatnya juga tidak yang panjang. Wa annahu la yakunu tarikan lis sunnah. Bahal yang demikian, yakni sesekali seseorang pada salatnya di luar dari kebiasaannya, yakni biasanya panjang dengan pendek, biasanya pendek dengan panjang, yang demikian tidaklah dikatakan meninggalkan sunnah. Kenapa? Karena Nabi juga pernah melakukan yang demikian. Kemudian faedah berikutnya, wa fihi anna tahsin as-sauti bil qira'ati min sunnatihi wa hadihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa membaguskan suara ketika membaca, ini membaca Al-Quran, ya, ini termasuk di antara sunnah dan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam at-ta'ammuku fil qira'ah wa tanattu'u biha kama yaf'alhu aktsarun nasi, bal qad warada an-nahyu anhu. Akan tapi bukan termasuk dari bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam at-ta'ammuk. Ya, at-ta'ammuk itu artinya ekstrim, berlebih-lebihan di dalam al-qira'ah, ya, berdalam-dalam, ya, sampai sebagian di antara manusia yang dikatakan di sini ada yang tanattu', ya, yakni berfasih-fasih melebihi, ya, yang semestinya. Kama yaf'alu aktsarun nas, sebagaimana manusia kebanyakan mereka melakukannya. Sampai ada, ya, sebagian mereka yang, ya, makhraj hurufnya itu keluar gara-gara berlebihan, ya, di luar dari apa yang itu akan, ya. Ada yang sampai makhrajnya di dada, ya, kan lagi di tenggorokan bukan di dada, ih, di nasirah, ya, sampai ke dada makhrajnya seperti itu, ya. Ini berlebihan. Atau termasuk diantaranya ada jenis-jenis, ya, lagu tertentu ini harus dibaca dengan bayati, ya, dan semisalnya mungkin yang pernah belajar, ya, atau pernah ikut lomba MTQ, ya, itu kan ada, ya, jenis-jenis bacaan tersebut. Yang demikian tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, bahkan sebagian ulama kita menasihati untuk, yakni sewajarnya setiap orang sesuai dengan bacaan yang mampu dia lakukan, ya, jangan sampai, yakni terkecoh, ya, kemudian taklid dengan bacaan tertentu, misalnya, oh, bacaan Syekh Fulan enak, akhirnya dia meniru-niru seperti itu, ya, sampai tidak perhatian dengan hukum-hukumnya, yang diperhatikan lagunya Syekh Qari tadi. Baik, insyaallah cukup untuk pembacaan hadisnya. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana hukum perginya seorang wanita ke salon kecantikan? Salon dalam bahasa Arabnya kawafir, ya, jamaknya kawafirat. salon kecantikan. Baik, terkait dengan permasalahan ini, Syekh Ibnu Baz rahimahullah, mufti kerajaan Saudi Arabia sebelum ini, boleh ditanya dengan pertanyaan, ma hukmu dihabil mar'ati lil kawafir idha kanat al-amilatu fihi nisa, apa hukum seorang wanita pergi ke salon kecantikan kalau para pekerjanya di salon-salon tersebut adalah para wanita semua? Sekarang kita melihat realita di negeri kita kan, ada sebagiannya laki-laki yang malah sok bergaya seperti perempuan, ya seperti itu ya. Waliyadzubillah. Dan itu termasuk di antara ya jenis manusia yang mendapatkan laknat, yakni yang menyerupai lawan jenisnya. Dan kondisi yang ditanyakan di sini, yakni para pekerjanya itu wanita. Ya. Jadi ini pasiennya seorang wanita, para pekerjaan juga wanita. Beliau menjawab, kemudian pada pertanyaannya kelanjutannya, wadhalika li'amali zinati wa tajammuli, dalam rangka tujuannya untuk berhias dan mempercantik diri. Beliau menjawab, ammal kafir fa'anna ansahu an la tadhhabi ilaiha mutlaqan. Adapun terkait dengan salon, kata Syekh Ibnu Baz, saya menasihati untuk seorang wanita dia tidak pergi ya ke tempat tersebut mutlaqan, secara mutlak. Ya, khitabnya ini kepada si wanita, wa yakfiki ma jarat bihil 'adah bainaki atau bainiki wa baina jama'atik ummuki wa akhwatiki fihinna al-kifayah. Cukup bagimu wahai penanya apa yang biasa adat ini berlaku ya di antara kalian dan para wanita secara umum, ibumu, saudara-saudara perempuanmu ya, yang bisa membantumu untuk membantu bagaimana cara menata rambut ya, menyisir yang baik, itu sudah cukup ya. Kata beliau, wala hajata ila al-kawafir allati ahdathatha an-nasu al-an, tidak perlu untuk pergi ke salon-salon kecantikan yang diunculkan oleh manusia di masa ini. Fiha takallufun, ya, padanya ada takalluf memberat-beratkan diri. Ya. Wa idha'atu malin, termasuk diantaranya adalah yakni idha'atu mal. Ini termasuk diantara perkara yang diharamkan, yakni menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan harta. Bahkan sebagiannya itu ada yang pasang tarif satu kali kunjungan itu minimal 500 ribu. Ini kalau suaminya mudaris mungkin tidak makan satu bulan ya, seperti itu ya. Kemudian warubbama afdha ila syarrin, bahkan terkadang ini akan bisa menjatuhkan ke dalam kejelekan. Walau kanal amilatu fiha nisa'an, meskipun para pekerjanya itu wanita. Termasuk dari sisi bahan yang digunakan ya. Di mana sebagian ulama termasuk Syekh Al-Utsaimin, beliau sendiri melarang. Adapun terkait dengan bahannya, kalau itu bahannya sifatnya tidak merusak, artinya bisa dipergunakan tanpa harus datang ya. Ini terkait dengan make up ya. Make up yang tidak memiliki sifat merusak ya, tidak masalah seperti itu. Tapi sekarang kondisinya ada sebagian dari mereka yang punya rutinitas seperti itu. Dirutinkan itu kenapa? Karena ada faktor yang kalau tidak rutin, ya ini akan berefek, ya muncul jerawat. Ya. Yang sebelumnya, sebelum memakai make up yang dipakaikan oleh salon itu tidak ada seperti itu. Kemudian muncul ya hitam-hitam di wajah. Yang semua ini munculnya efek-efek tadi itu harus diamplas lagi dengan make up-nya tadi. Ada yang mungkin sebulan sekali atau ada yang setengah bulan sekali. Atau ada bahkan mungkin yang kurang dari itu. Ini tentunya lebih ya membahayakan lagi sudah pulang perginya ke salon yang tadi sudah dikatakan oleh Syekh Mubaz, beliau secara mutlak melarang wanita untuk pergi ke tempat tersebut. Nah, termasuk di antara yang difatwakan Syekh Ibnu Utsaimin ya, ketika beliau ditanya tentang ya, seorang wanita yang akan membuka bisnis salon, ya, beliau menasihati untuk tidak membukanya karena ini akan membuka peluang kejelekan. Kira-kira bisa dibatasi wanita yang akan bersolek di situ, yang akan didandani di situ. Apakah dijamin bahwa dia berhias untuk suaminya? Tidak ada jaminan seperti itu. Dan ini membuka pintu kejelekan. Nah, termasuk juga yang mungkin perlu untuk diingatkan, ya, dikhawatirkan hal yang demikian semakin merebak, kaitannya dengan ya sebagian mungkin berdalih dengan bahwa Aisyah ketika menikah dengan Nabi dihias. Sekarang untuk siapa Aisyah dihias? Untuk siapa? Untuk ditonton atau untuk Nabi? Hah? Untuk Nabi. Sekarang apa yang terjadi pada sebagian wanita yang bahkan ya kita berlindung kepada Allah dari semakin buruknya keadaan, semakin sebagiannya itu adalah yang menisbatkan diri kepada salafiyah, berdandan untuk dilihat oleh para tamu. Ini tentunya menuntut nanti untuk harus ya dipanggilkan salon kalau tidak pergi ke salon seperti itu. Ada yang sampai ya, tindakan yang berlebihan di dalam berhiasnya. Juga termasuk di antara yang mungkin untuk diingat dan perhatian bagi para suami, munculnya kebiasaan dari sebagian ummahat adanya kunjungan bersama. Ya meskipun tujuannya untuk menjenguk di antara mungkin ummahat yang sakit, tidakkah hal yang demikian lebih baik jika ditempuh bersama dengan suaminya? Sesibuk apapun suami, perlu untuk mendukung kebaikan pada istri. Ada yang sakit, mungkin di luar dari desanya, diantar. Jangan dibiarkan, ya, sesama para wanita, nanti yang nyetirnya juga wanita. Kita sudah tahu bagaimana fatwa ulama tentang nyetir mobil, tentang nyetir motor. Jangan kita seperti mereka, orang-orang yang meremehkan fatwa ulama. Dan maka dia kita menghormati Syekh Fulan, tetapi untuk fatwanya tentang ini kita tidak mengikuti. Nah, terus yang mana yang diikuti? Yang cocok dengan hawa nafsu? Bukan sikap yang demikian, sikap orang yang mengikuti kebenaran. Kemudian yang juga perlu untuk diingatkan ya, dan di sini pentingnya para suami untuk betul-betul menjadi suami yang yakni memiliki perhatian terhadap ya, tanggung jawab keluarga. Ya. Karena sekarang zaman yang di sini banyak gharaib, hal-hal yang aneh, janggal. Ya. Mereka mengaku salafiyah. Ya. Ummahat salafiyah. Banyak hal-hal yang dimunculkan yang kita perlu tahu dari mana sumbernya seperti itu. Ada kebiasaan berikutnya ini, ya, kumpul makan-makan, ya, di mana hal yang terjadi di situ bukan perkara yang biasa, bukan perkara yang biasa. Digilir, ya, sekarang giliran umum fulan yang modali, ya, seperti itu. Yang minggu berikutnya demikian, demikian. Jadi semacam apa ya, silakan membentuk king, ya, kalau kasarannya mungkin seperti itu, king umahat fulan, ya, seperti itu. Gak tahu kepala gengnya siapa itu, ya, seperti itu. Dalam acaranya tertawa sampai tetangga-tetangga merasa terganggu seperti itu. Pantas wanita suaranya tertawa seperti itu? Kalau laki-laki saja tidak pantas, lebih-lebih tentu para wanita. Dan di sini saya lagi, hendaknya setiap kita, ya, menjadi salafi yang sesungguhnya, ya, kun salafiyan ala jad, ya, jangan hanya sekedar mengaku-ngaku sementara tingkah polanya perkara-perkara yang orang umum saja mungkin tidak sampai seperti itu. Allahul musta'an. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.